Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Kita mulai kajian An-Nahwu al-Wadih halaman 9 Al-Jumlah al-Mufidah insyaAllah. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa nyelesain halaman 9 sampai 12. Jadi semua kalimat mudah-mudahan bisa kita baca benar-benar dan kita pahami maknanya. Sekarang yang 9 al-jumlah al-mufidah. Sebelum kita mengetahui al-jumlah mufidah, di sini ditulis al-amthilah misal-misalnya, kemudian bahas, kemudian qaidah, dan setelahnya tamrin. Jadi nahwul wadih itu seperti itu dia. Dia ada 4 bagan untuk tiap tema. Yang pertama judulnya, kemudian yang pertama adalah misal-misalnya langsung. Jadi langsung ke instannya dulu, seperti apa bentuknya, nggak langsung kaidah. Kemudian pembahasan terhadap misal-misal itu. Jadi ini kalimat yang panjang ini itu membahas tentang misal-misal yang udah ada nih, 6 misal ini. Ya. Kemudian setelah pembahasan terhadap instan tadi, instance, kemudian kaidah. Nah, kaidah yang dalam nahwu adhi biasanya dikotakin seperti ini tuh kaidah. Nah, kaidah ini harus dihafal. Jadi ini ibarat ajrumiyah lah. Ibarat ajrumiyah isinya kaidah doang semuanya. Gak ada misal, kaidah semua. Nah, ini seperti ini kaidah. Tapi ini bukan ajrumiyah, bukan. Kemudian setelah kaidah barulah kita kan udah menguasai kaidah, udah menguasai misal-misal, terus udah bisa membahas misal-misal itu, barulah kita ke tamrin, yaitu latihan. Ya. Kita mulai dari silah pertama kita punya Al-Bustanu Jamilun. Ya. Tentu juga harus bisa bacanya Al-Bustanu Jamilun. Kemudian bawahnya Asy-Syamsu Thali'atun. Syamma 'Aliyyun Wardatan. Qatafa Muhammadun Zahratan. Ya'ishu As-Samaku fil Ma'i. Yakthurun nakhilu fi Misr. Kalau misalnya emang biasa dalam belajar bahasa Arab pemula itu akhiran kalimat atau akhir kata tuh dibaca semua harokatnya. Tapi untuk melatih sebenarnya enggak perlu juga antum membaca harokat terakhir seperti Al-Bustanu Jamil. Enggak harus Al-Bustanu Jamilun, enggak harus. Tapi biasanya kok pembelajaran umumnya akhirannya dibaca juga harokatnya. Al-Bustanu Jamil. Kita di sini punya 3 macam. Atau globalnya kita punya 2 macam kalimat dalam misal-misal ini itu ada 2 jenis. Yaitu yang pertama kalimat yang diawali dengan isim. Yang kedua kalimat yang diawali dengan fi'il. Isim itu berarti kan semacam kata benda itu kan. Ya. Kalau misalnya fi'il semacam kata kerja. Nah, yang nomor pertama dan kedua itu kan isim awalnya. Yang pertama Al-Bustan, yang kedua Syams ya. Nah, 3, 4, 5, 6 itu semuanya diawali dengan fi'il ya. Nah, ini jadi 6 contoh ini bukan 6 contoh yang dituturkan penulis. Itu tidak semuanya seragam melainkan masing-masing sebenarnya ada kasusnya masing-masing. Ada kasusnya masing-masing. Al-Bustanu Jamil dan Asy-Syamsu Thali'atun bahkan ada kasusnya masing-masing. Bisa kita lihat nanti kapan-kapan nanti kita menyadarinya dengan lebih cermat lagi. Yang pertama misal Al-Bustanu Jamilun. Artinya Al-Bustan artinya kebun ya. Jamil artinya indah. Indah. Kalau dalam bahasa Indonesia kebun itu indah. Nah, ini kan awal-awal seperti ini ibu Budi. Ibu, ini Budi. Ini ibu Budi ya kan. Ini ibu Budi ya seperti ini Al-Bustanu Jamil. Kebun itu indah. Ya. Modelnya seperti itu kalimatnya. Yaitu ada mubtada dan ada khobarnya. Kebun itu indah. Nah, kemudian yang kedua Asy-Syamsu Thali'atun. Syams itu matahari. Berarti tadi Syamsul ya. Matahari ini. Ya. Nah, sekarang ada Thali'ah. Thali'ah. Thali'ah itu muncul. Terbit. Makanya ada matla al-fajar itu tempat terbitnya atau waktu terbitnya. Asyamsu toli'atun. Sekarang toli'atun memakai tak marbutoh di toli'ahnya. Kenapa? Karena syams, asyams itu mu'annas untuk perempuan, makanya di namanya syamsul. Kalau mu'annas perempuan, dia female. Nah, satu dua udah selesai itu kan. Sekarang yang ketiga, kita mulai yang ketiga sampai ke enam. Itu diawali dengan kata kerja. Seperti syamma aliyun wardatan. Syamma artinya smell, mencium ya kan. Ali mencium wardatan. Wardah ya semacam bunga. Nah sekarang yang mencium siapa, yang dicium siapa? Aliyun. Ali, Ali mencium, fa'il berarti ya. Maka di sini aliyun. Ya fa'il itu kan dhammah akhirannya. Wardatan maf'ul fathah akhirannya. Nah. Mencium itu mencium syamma. Atau ya terserah mau mau ketika dia jalan kemudian tercium itu syamma juga atau bisa juga gini, tapi ini lebih dekat kepada emang mendekatkan hidung ke wardahnya sengaja. Syamma aliyun wardatan misalnya. Nah ini hakikat ya, apa mencium, Ali mencium bunga. Kalau misalnya dengan majas misalnya syamma aliyun ijroman misalnya, Ali mencium kriminalitas. Nah ini bisa juga. Bisa juga, tapi itu majas. Karena mencium asalnya dengan panca indera. Syamma aliyun wardatan. Berarti kita udah tahu sekarang syamma di sini sebagai fi'il ya. Ali dan Wardah itu isim dua-duanya. Nah, mereka tiga kata ini disusun ternyata berhasil menjadi satu kalimat yang berfaedah. Syamma mencium Ali dan Wardah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, santri baru ya? Iya. Udah mandi ya? Udah. Kantesan dingin banget. Habis bangun tidur habis sebelumnya. Syamma aliyun wardatan ya kan? Ali mencium Wardah. Itu yang ketiga. Wardah di sini muannas atau muzakkar? Muannas. Dan Ali di sini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Itu selalu diingat-ingat. Empat. Qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa di sini artinya memetik. Memetik. Zahra juga bunga. Kemungkinan ada perbedaan antara Wardah dengan Zahra. Bisa dicari nanti di sini kalau mungkin. Jadi intinya bunga lah yang penting. Kita enggak perlu detail mengetahui jenis-jenis itunya ya. Qatafa di sini berarti memetik. Muhammad sebagai pelaku, subjek fa'il. Zahratan di sini sebagai maf'ul, berarti yang dipetik. 5. Ya'ishu samaku fil ma'i. Ya'ishu samaku fil ma'i. Nah, sebelumnya kita lihat yang 3 dan 4 itu syamma dan qatafa itu keduanya fi'il madhin ya. Kemudian penulis menyebut contoh berikutnya dengan fi'il al-mudhari'. Makanya tiap-tiap ini memang ada kasus masing-masing. Yang 5 misalnya ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu artinya berenang. No. Aish itu Aish karima umud syahid artinya apa? Hidup. Hidup. Nah berarti hidup. Samak di sini apa artinya samak? Ikan. Ikan hidup di air. Ya. Nah di sini ya Aishu. Kalau misalnya kita pernah belajar bahasa Inggris misalnya, kita tahu yang namanya present tense, simple present tense, ya kan? Beda dengan simple past tense ya kan? Simple past tense itu menunjukkan yang lampau. Nah kalau simple present tense itu menunjukkan sekarang atau menunjukkan fakta, ya enggak? Nah kalau misalnya kita lihat perbedaannya syamma aliyun wardatan itu seolah menunjukkan Ali telah mencium Wardah. Wardah di sini bisa perempuan juga bisa. Kemudian yang keempat qatafa Muhammadun zahratan. Muhammad memetik bunga. Telah memetik bunga. Telah. Ya di sini berarti yang 3 dan 4 menunjukkan masa lampau, menceritakan masa lampau. Tapi yang kelima itu lebih dekat kepada menceritakan fakta bahwasanya samak itu hidup di air. Ya itu ada perbedaan sedikit. Ya ini di sini tambahan maklumat aja supaya dari awal kita terbangun untuk memahami kalimat, memahami kata-kata lebih dalam lagi. Keenam Yaksuru nakhilu fi Misr. Yaksuru artinya memperbanyak. Bukan, kalau memperbanyak itu yuksiru. Yaksuru itu dia intransitif, tidak membutuhkan objek. Berarti banyak. Banyak. Yang banyaknya apa di sini subjeknya? Nakhil. Nakhil itu apa? Kuda. Khoil itu. Nah, nakhil, nakhl, nakhla. Sendal. Na'al itu, na'al. Sendal itu na'al, sendal itu na'al. Nakhl, nakhil itu pohon kurma. Kurma. Pohon kurma itu banyak fi di Mesir, di Mesir. Tamar, kalau tamar sama juga, Mas. Sama. Tamar itu lebih dekat ke buahnya. Lebih dimutlakan ke buahnya. Baik, jadi namanya udah kita ketahui jumlah mufidah ini. Jumlah sebelumnya berarti kembali ke judul. Jumlah itu dalam jumlah itu kan Arabik, dalam Indonesia adalah kalimat. Tapi kalau misalnya kalimat dalam Arabik, Indonesia adalah kata. Itu dibedain. Jadi jumlah itu sentence. Kalau misalnya kalimat dalam bahasa Arab, Inggrisnya berarti word. Baik. Al-mufidah, al-mufidah artinya memberikan faedah. Al-mufidah di sini dia mensifati jumlah. Ya, makanya di sini dengan tak marbutah setelah mufid. Karena sebelumnya ada jumlah, ya, sifat mengikuti mausufnya. Baik, sekarang pembahasan. Kita membahas insyaallah amfilah ini dengan bahasa Arab. Antum mendengarkan atau kalau bisa antum juga mengikuti setelah Anda membacanya. Benar-benar perhatikan baik-baik. Baik intonasinya ataupun sampai mana berhentinya. Dan ini berarti ada pelatihan qiraah juga, supaya nanti kalau pas membaca fatul mungkin gak amburadul sebagai yang biasanya. Ini yang biasa membaca tapi amburadul malah belum datang. Ayo kita mulai. Iza ta'ammal naltar. Ini setelah ini antum membaca setelah ana ya. Ana berhenti, antum ikutan, mengulang membaca, nggak boleh salahnya jangan parah-parah banget, perhatikan baik-baik makanya. Idza ta'ammalna tarkibal awwala, ayo. Idza ta'ammalna tarkibal awwala. Wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Ihdahumal bustan. Ihdahuma al-bustan. Wathaniyatu jamil. Wathaniyatu jamil. Fa'idha akhazna al-kalimata al-ula wahdaha. Fa'idha akhazna al-kalimata al-ula wahdaha. Wahiya al-bustanu. Wahiya al-bustanu. Lam nafham illa ma'nan mufrada. Lam nafham illa ma'nan mufrada. La yakfi lit-takhatub. لا يكفي للتخاطب للتخاطب للتخاطب وكذلك الحال وكذلك الحال salah intonasinya saya tadi. وكذلك الحال وكذلك الحال إذا أخذنا الكلمة الثانية وحدها إذا أخذنا الكلمة الثانية وحدها itu harokat ثانيتanya harokat wahia jamilun wahia jamilun atau lebih wahia jamil wahia jamil walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini 'ala al-ukhra walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini ila al-ukhra diulang lagi walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini ila al-ukhra walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini ila al-ukhra 'ala an-nahwi alladhi fi at-tarkibi 'ala an-nahwi alladhi fi at-tarkibi wa qulna al-bustanu jamil wa qulna al-bustanu jamil fahimna ma'nan kamila fahimna ma'nan kamila wastafadna fa'idatan tamma واستفدنا فائدة تامة وهي اتصاف البستان بالجمال وهي اتصاف البستان بالجمال ولذلك يسمى هذا التركيب جملة مفيدة. ولذلك يسمى هذا التركيب جملة مفيدة. هذه ولا لاقي. ولذلك يسمى هذا التركيب جملة مفيدة. ولذلك يسمى هذا التركيب جملة مفيدة. هذا التركيب كده. هذا التركيب جملة مفيدة. وكل واحدة من الكلمتين أفن. وكل واحدة من الكلمتين تعد. أني مسلاه. وكل واحدة من الكلمتين تعد جزءا من هذه الجملة. وكل واحدة من الكلمتين تعد جزءا من هذه الجملة. وهكذا يقال في الأمثلة الباقية. وهكذا يقال في الأمثلة الباقية. وبهذا نرى أن الكلمة وحدها. وبهذا نرى أن الكلمة وحدها لا تكفي في التخاطب. لا تكفي في التخاطب. وأنه لا بد من كلمتين فأكثر. وأنه لا بد من كلمتين فأكثر حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة. حتى يستفيد الإنسان فائدة تامة. وأما نحو قم اجلس تكلم. وأما نحو قم اجلس تكلم مما ظاهره أنه كلمة واحدة. مما ظاهره أنه كلمة واحدة. ديولang. Diteruskan. Diulang dan teruskan. مما ظاهره أنه كلمة واحدة كافية في التخاطب. مما ظاهره أنه كلمة واحدة كافية في التخاطب. فليس في الحقيقة بكلمة واحدة. فليس في الحقيقة بكلمة واحدة. وإنما هو جملة مركبة من كلمتين. وإنما هو جملة مركبة من كلمتين. إحداهما ملفوظة وهي قم مثلا. إحداهما ملفوظة وهي قم مثلا. والأخرى غير ملفوظة وهي أنت التي يفهمها السامع من الكلام وإن لم ينطق بها. والأخرى غير ملفوظة وهي لا لا لا لا لا لا لا والأخرى أنا يعني والأخرى غير ملفوظة وهي أنت. والأخرى غير ملفوظة لا لا لا والأخرى غير ملفوظة غير ملفوظة وهي أنت. والأخرى غير ملفوظة والأخرى غير والأخرى غير ملفوظة وهي أنت التي يفهمها السامع من الكلام وإن لم ينطق بها. الذي يفهمها السامع من الكلام وإن لم ينطق بها. Okay, kita mulai bahasnya dari awal kita terjemahkan. إذا تأملنا التركيب ini antum juga harus nanti di rumah masing-masing benar-benar belajar membaca ini ya. Mumpung ada harokatnya, kesempatan banget untuk sering-sering membaca. Dan usahakan ketika antum membaca, apalagi kalau sudah paham terutama, antum berhenti di tempat yang layak untuk berhenti. Jadi jangan misalnya kan kita punya idza ta'ammal tarkibal idza ta'ammalna tarkibal awwala wajadnahu yatarakkabu min kalimatain. Itu cocok itu. Tapi kalau misalnya kita bilang idza ta'ammalna tarkib al-awwala wajadnahu itu salah. Tapi kalau misalnya kita bilang idza ta'ammalna at-tarkibal awwal ya itu cocok juga cuman kurang sempurna. Jadi lebih baik lengkapi. Makanya pemahaman terhadap kalimat itu juga sangat berpengaruh terhadap waqaf dan tidaknya kayak misal di Al-Qur'an juga waqafnya kapan gitu kan. Itu juga memerlukan fikih juga itu, memerlukan pemahaman. Idza artinya apabila atau jika. So, ta'ammalna artinya di ini fi'il fi'lu madin. Jika ta'ammalna, ta'ammala ya ta'ammalu artinya berpikir, tafakkar. idza tafakkarna, jika kita ta'ammul itu berpikir dengan pendalaman, jika kita mendalami atau berpikir. Nah, di sini berarti menunjukkan nahnu kita. Ya. Biasakan juga dengan hal seperti itu yang menerjemahkan itu insyaallah memperkaya perbendaharaan kalimat atau kata antum. Jadi jika kita memperhatikan at-tarkib al-awwal, at-tarkib di sini artinya adalah susunan. Tarkib susunan al-awwal yang pertama. Nah, kita melihat yang susunan pertama yang mana kalimatnya? Al-bustanu jamil. Wajadnahu, wajadnahu, wajad, wajad yajid, menemukan. Nah, di sini berarti menunjukkan arti kita. Kita menemukan hu, hu di sini nya. Nah, hu di sini kembali ke at-tarkib. Sahih. Latih seperti itu. Hu kembali ke tarkib. Kita menemukan tarkib tersebut. Ya tarakkabu min kalimatain. Ya tarakkab artinya tersusun. Tersusun dari dua kata. Unsurkan dua kata. Al-bustanu ihdahuma al-bustan. Satunya yang pertama adalah al-bustan. Wasaniyatu, dan yang kedua adalah jamil. Al-bustanu jamil. Nah, ini bustan datang. Al-bustanu dan jamil. Wallah, Syekhul Islam maju fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah, klakson mobilnya kok gak di ini. Ya, kita teruskan. Yang pertama itu bustan, yang kedua jamil. Nah, fa idza akhadhna al-kalimata al-ula wahdaha, fa di sini maka, ya. Idza, apabila. Kalau misalnya itu sudah tahu maknanya jangan ditulis. Kalau misalnya belum tahu baru benar-benar ditulis, tapi lebih baik dengan pensil. Dan jika akhadhna, akhadha ya khudarnya mengambil. Nah, di sini apa artinya? Kita. Kita. Ya, atau kami. Jika kita mengambil kata, ya, kalimat ingat, kalimat kata yang pertama wahdaha. Satunya aja. Jika kalimat kita mengambil kalimat yang pertama saja wahdaha, di sini penekanan, yaitu the only, the first word. Wahia, yaitu kata apa? Al-bustan, sebagai kata yang pertama dari al-bustanu jamilun. Kalau misalnya kita ambil itu aja, lam nafham, tidak paham. Masya Allah, Syekhul Islam. Assalamualaikum. Nah, fadal, ambil kitabnya. Kasih dia ajrumiyah aja. Lam nafham, kita tidak memahami. Tidak memahami. Lam di sini kan artinya belum. Ya, berarti menunjukkan ya kita akan memahami kalau misal ada kata lain. Lam nafham, kita belum memahami. Illa, atau kita tidak memahami. Illa artinya apa? Kecuali. Illa ma'nan mufrodan, kecuali makna yang mufrodan. Mufrodan artinya tersendiri. Layak fi ritakhotub, layak fi tidak cukup. Yakfi artinya cukup. Layakfi artinya tidak cukup. Berarti kalau misalnya antum nanti dikasih misalnya sesuatu, antum bilang aja layakfi ya. Antum dikasih sama misalnya dikasih buku Tawdihul Ahkam sama misal tafsir Al-Aisar, antum bilang layakfi. Gitu ya, tidak cukup, not enough. Layak fi takhatub, tidak cukup untuk conversation. Ya, takhatub ini kan artinya takhatub yaitu saling berkata, ya, conversation. Untuk percakapan itu enggak cukup ketika antum tiba-tiba bertemu dengan teman antum kemudian antum bilang al-bustan. Loh. Sowat gitu loh, ya. Al-bustan. Enggak cukup. Nah, wa kadzalika al-hal. Idza akhadha, dan begitu juga kondisinya, maksudnya al-halalnya kondisi situasinya, dan kayak gitu juga kondisinya idza, jikalau akhadna, kita mengambil al-kalimat atsaniyah wahdaha. Kalau kita mengambil kalimat kedua aja kata, misalnya jamil, ha, antum datang ke teman antum gimana jamil maksud lo gitu jamil. Walakinna idza dhamamna ihdal kalimataini ila al-ukhra, walakinna, aslinya walakinna ini di sini walakin dengan akhirnya majzum, akhirnya sukun. Kemudian ditambah na. Kita. Berarti walakinna maksudnya tetapi kita gitu maksudnya. Idza dhamamna jika dhamamna dhamama di sini dari kata dhamma ya dhammu artinya jama'a yajma'u. Mengumpulkan. Tapi jika kita mengumpulkan ada na di sini lagi ada na-nya lagi. Jika kita mengumpulkan ihdal kalimatain one of the two words salah satu dari dua kata itu ilal ukhra ke yang lainnya maksudnya gimana kalau misalnya kita menggabungkan satu dari kalimat tersebut dengan satu lainnya maksudnya kedua-duanya digabungkan ala nahwi alladhi fi tarkib ala di sini seperti ala versi sesuai dengan ya. Misalnya buku ini ditulis ala orang politik misalnya sesuai dengan versi orang politik gitu. Berarti ala di sini sesuai dengan atau versi an-nahu an-nahwi di sini an na na nun ha dan wa artinya permisalan contoh an-nahwi itu artinya contoh ilmu nahwu artinya ilmu contoh ya jika kita menggabungkan satu kata dari dua kata tersebut kepada yang lainnya menjadi menggabungkan dua kata tersebut sesuai dengan contoh alladzi fi tarkib yang ada di atas ini alladzi fi tarkib yaitu yang di susunan ini wa qulna dan kita katakan albustanu jamil yaitu kebun itu indah fahimna ma'nan kamilan kita akan memahami makna yang sempurna wastafadna fa'idatan tamah dan istafadna mengambil faedah. Baik. Istafada yastafidu artinya mengambil faedah. Nah, di sini tambahan berarti kita akan mengambil faedah yang tamah, tamah yang sempurna juga. Berarti ada dua faedah dari kalau kita menjamak antara dua kata yang tadi parsial ini kemudian kita jamak ya. Kita memahami keduanya. Itu tolong motor supernya hati-hati tuh. Masya Allah, bagus. Yang pertama adalah kita memahami maknanya secara sempurna dan kita mendapatkan faedah dari kalimat tersebut. Ya, faedahnya juga memahami juga. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini mana sih Pras Utomo? Ha? Dia bakal datang nggak? Padahal dia yang diantara orang yang ini mencetuskan ide. Jangan-jangan emang kayak gitu mencetusin ide aja. Ya. Cetusin doang. Wahiyat yusaful bustani bijamal. Yaitu apa faedahnya? Ittisaf artinya mensifati kebun dengan keindahan. Antum bedakan jamil dengan jamal. Dan juga bedakan jamil, jamal dan jamal. Kalau jamil itu sifat adjektif. Berarti yang indah. Kalau misalnya jamal itu masdar dia yaitu seperti bahasa ininya ya keindahan nah kalau misalnya jamalun nah antum ini boleh cari-cari kan? Boleh cari-cari nggak boleh lah antum masa boleh nggak boleh dipinjemin itu nggak ya. ambil aja 200.000 satu buku. Khud. Ambil aja. Oktob. Ini buat antum aja nih. Walidzalika yusamma hadza tarkibu jumlatan mufidatan. Walidzalika artinya dan untuk itu. Dan untuk itu, oke lihat di sini walidzalika dan li di sini oleh karena ya atau dengan sebab lam di sini ada lam muta'lil dalam bahasa Arabnya itu memaksudkan sebab dan oleh karena zalika itu oleh karena itu yusamma hadza tarkibu jumlatan mufidatan yusamma Ini bentuk pasif dari sama yusami. Bentuk pasifnya yaitu di dinamakan. Hadza tarkib, susunan ini. Ingat, tarkib itu susunan. Susunan ini dinamakan sebagai jumlah mufidah. Jumlah mufidah artinya kalimat, kalimat sempurna. Yang sempurna, ya, bukan. Memberikan faedah. Kalau makna, iya benar, itu jumlah mufidah kalimat sempurna benar. Tapi kalau kita pahami jumlah mufidah artinya kalimat yang memberikan faedah. Antum bedakan dengan istifadah dengan ifadah. Ini mufidah, masdarnya itu ifadah. Insya Allah nanti kita belajar sorof. Kalau bisa misalnya, ada gak nanti ya misalnya yang ke toko itu nanti cari kitab namanya Kitab Tasrif. Kalau misalnya bagusnya gini, kita hari, bagusnya kan Sabtu sama Ahad nih. Karena kita lama kalau misalnya gak ini 3 jilid ini hasilnya. Misalnya Sabtu ini kita nih habis sampai halaman 12 insya Allah ya. Nah terus Sabtu setelah ini kita belajar Jumia setengah jam. Nah misalnya Ahad kemudian kita teruskan lagi halaman 13 sampai halaman seterusnya sampai halaman 18. Kemudian kita belajar sorof. Oh itu perfect itu insya Allah. Karena kalau tanpa sorof antum ini miskin. Sebagaimana yang terlihat sekarang. Ya. Makanya ifadah ini kan mufidah. Kalau misalnya kita lihat di barisan atasnya, kita melihat ada kata namanya istafadna, ya. Ada juga mufidah. Itu dari kata, kalau istafadna dari kata istafada, yastafidu, istifadatan. Kalau mufidah aslinya dari afada, yufidu, ifadatan. Itu beda dua-duanya, artinya beda itu. Kalau misalnya istafada, yastafidu, istifadatan dengan adalah sin dan ta, alif, sin dan ta, kemudian faedah, itu artinya adalah meminta faedah, mengambil faedah, mendapatkan faedah. Tapi kalau misalnya afada, yufidu, faedah, ifadatan artinya memberi faedah. Itu beda kan? Yang istafada, yastafidu kita mengambil, meminta. Kalau misalnya afada, yufidu kita memberi faedah. Itu beda. Kalau misalnya kitab namanya Al-Qawlul Mufid, pernah dengar? Syarah kitab Tauhid pada Syekh Utsaimin. Mufid itu artinya memberikan faedah. Nah kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan punya kitab namanya I'anatul Mustafid. Syarah kitab Tauhid juga I'anatul Mustafid. I'an artinya menolong, mustafid artinya meminta faedah. Itu bedanya istifadah dengan ifadah, mustafid dengan mufid. Itu beda. Ya. Ya, kemudian wa kullu wahidatin minal kalimataini tu'addu juz'an min hadhil jumlah. Kullu. Tadi kullu. Ya. Setiap ya. Wahidatin. Satu dari dua kata itu. Dua kata. Tiap-tiap satunya dan dua kata itu, baik yang pertama atau kedua, dua-duanya. Tu'addu itu dihitung, terhitung sebagai atau teranggap sebagai. Dari kata ada ya'uddu, tapi ini tu'addu, ini taknya pasif. Itu antum domahkan, pasif. Pasif, benar. Bentuk pasif atau dalam ilmu sorofnya itu majhul. Ya, bukan dalam ilmu hadis majhul ada lagi. Ini ilmu sorof ini majhul ya. Lawan kata dari ma'lum. Ma'ruf atau ma'lum. Oh ya. Dari kata bentuk aktif ini pasif, tu'addu ya. Dianggap sebagai satu juz bagian, satu parsial min hadhil jumlah dari jumlah tadi apa? Kalimat ini. Ya, ketika kita katakan al-bustanu jamilun itu kalimat bukan? Kalimat, walaupun cuma dua kata, kalimat dia. Nah, setiap kata ini itu disebut sebagai part, ya kan? Part of the sentence ya, atau bagian juz dari kalimat ini. Tentu saja Anda bilang tentu saja. Tentu dan saja itu satu, tentu itu adalah bagian, saja adalah bagian, dan juga tanda seru mungkin. Wa hakadha yuqalu fil amthilatil baqiyah. Dua hakadha dan ha. Ha di sini untuk tanbih. Bukan. Atau iya atau bukan? Iya. Iya, untuk tanbih. Nah, dan nah seperti ini itu hakada ya. Ha kada. Nah. Seperti ini. Za ini kan ini. Dasarnya hadza. Hadza itu antum lihat hadza, ha-nya itu tuh tandih dan za-nya itulah yang isyarah. Kaf. Dan seperti inilah yuqalu fil amsalatil baqiyah. Yuqalu tadi bentuk pasif dari qala yaqulu, yuqalu dikatakan. Fi dalam amsilah jamak dari misal. Ya. Ya, antum wazannya harus tahu. Amfilah ya, misalnya dari kata wazan af'ilah. Contoh lain af'idah dari kata fuad. Kemudian contoh lain apa? Tulang. Oh, enggak coba coba. Yang sama sama ini ya. Af'idah, af'ilah, amfilah. Ah. Apalagi? Asyritah. Dari kata syarit. Artinya kaset. Asyritah berarti? Kaset-kaset. Asyritah kaset-kaset. Iya. Kalau syarit itu kaset. Ini bentuk jamak. Jadi ini adalah sighah jamak atau lafal dengan wazan ini af'ila itu menunjukkan pluralisme. Masya Allah. Kita masuk ke akidah sekarang. As'ilah, soh. As'ilah, ya. Soh, as'ilah dari kata soal. Ada lagi yang lain? Anzimah. Dari kata nizam. Anzimah artinya peraturan-peraturan. Rules. Misalnya. Apa lagi? Ada yang tahu lagi? Anda tahu? Yang lain? Asilah tadi. Udah. Udah malu ya. Udah malu ya. Udah terjawab. Masih aja dia ngungkit-ungkit. Besok-besok bawa masker lah antum. Case close. Ya, case close dah, case close. Ya. Kemudian wa bihadza nara annal kalimata wahdaha la takfi fi takhatub. Wa bihadza dan dengan ini ya, bi dan hadza, dengan ini itu part. Nara kita melihat. Kita melihat. Annal kalimata Aish anna artinya sesungguhnya atau bahwasannya. Bahwasanya. Al kalimata kata. Wahdaha salah satunya. No. Saja. Saja. Oh ya. Satu kata saja. La takfi fit takhatub. Tidak cukup ya. Syekhul Islam, tidak cukup satu buku. Fit takhatub dalam percakapan conversation. Ini maksudnya takhotub di sini karena ada lawan bicaranya gitu. Seperti juga muhadatsah, conversation. Wa annahu dan bahwasanya hu di sini enggak usah diartikan, dia sebagai dhamir sya'an namanya. Wa annahu dan bahwasanya la budda artinya la budda itu apa? Wajib. Wajib, harus, mesti. Itu makna yang kita pahami dari la budda. Tapi kalau misalnya kita pahami dari secara parsial la dan budda. La itu tiada, Buddha di sini artinya tempat pelarian, tidak pelarian. Maksudnya tidak bisa lari. Itu arti kalau misalnya kita mau benar-benar mengetahui makna la Buddha. Tiada tempat pelarian. Bahwasanya enggak bisa lari antum. Maksudnya harusnya artinya apa? Harus gitu. Arti sini itu la Buddha. Misalnya antum bertanya kepada anak, boleh enggak anak ini dong, anak izin belajar nahu dong di rumah ini. Nah, bilang labut, harus. Maksudnya harus ke sini. Enggak ada tempat pelarian. Pada pagi Sabtu dan Ahad itu harus antum di sini. Antum enggak bisa lari kemana-mana. Ya. Harus labut, ya. Itu artinya labut, harus, mesti. You have to. Kalau labut jadi kalimat perintah, kalau labut dah. Enggak, di sini labut di sini enggak, bukan perintah dia. Dia pernyataan, tapi dia bukan berupa perintah. La Buddha di sini lam dalam la Buddha itu lam annafiyah lil jins namanya dalam bahasa Arab. Insyaallah nanti kapan-kapan tahu enggak tahu jilid keberapa nanti kita belajar lam annafiyah lil jins. Kemudian Buddha di sini adalah isim untuk lam annafiyah lil jins. Dia mansub, makanya di sini Buddha. Dia isim dia, tapi fathah akhirannya seperti misalnya zalikal kitabu la roiba, kan? Fatahaila roiba, tiada keraguan. Ada sini la buddha, tiada tempat pelarian. Antum enggak bisa lari. Yang artinya jangan lari, harus di harus begini gitu. Sebagaimana la roiba, tiada keraguan, jangan ragu gitu artinya. La buddha min kalimatain harus terdiri dari dua kata. Fa aktsar. Maka lebih maksudnya harus terdiri it has to be composed by two words or more gitu maksudnya. Ya, kalau antum paham bahasa yang barusan saya bilang. Wa annahu la budda. Enggak usah ngelucu ah. Wa annahu la budda min kalimataini fa aktsar. Two words or more. Hatta yastafid al insan, hatta di sini sampai hingga atau sampai. Kemudian kan yang namanya hatta itu kan menunjukkan batas waktu atau apa ya, akhiran. Nah, yastafid di sini fi'il atau isim? Yastafid tadi isim. Isim. Fi'il. Mendapat faedah atau memberi faedah? Meminta faedah. Mendapatkan faedah. Ya, tadi ingat istifada dengan ifada, istafada istafidu dengan afada ifidu, ingat tadi. Sampai al insan, manusia beristifada, mengambil faida dari yang antum cakapkan. Nah, di sini ingat ya, istafida berarti mengambil faida. Dan juga akhirnya da, bukan du. Kenapa? Karena sebelumnya hatta. Hah? Karena kalau misalnya hatta kemudian bertemu dengan fi'il al mudhari', itu dia menjadi fathah akhirannya, seperti hatta ya'tiyaka, hatta tatru'a syams, hatta dan hatta lainnya, Muhammad hatta yastafida misalnya, hatta yastafidal insanu fa'idatan ya. fa'idatan tamatan. Kenapa disebut fa'idatan? Kenapa tan akhirannya? Gak ada di pelang. Enggak ada dalam, bukan ah? Hatta. Ya, dia benar isim, sahih. Hah? Hatta juga. No, dia kenapa faidah? Kenapa dia mansub? Kenapa dia maf'ul? Maf'ul bih, ya. Sampai ya berarti dia objek faidah kemudian disifati dengan kata tamah. Makanya tamah di sini sebagai sifat dia mengikuti mausuf yaitu faidah. Maka tamah di sini tak marbutah akhirannya. Oke. Ini memang agak panjang kita membahas ini, tapi insya Allah ini dari awal antum sudah terbina dengan hal ini, itu luar biasa insya Allah. Terbiasa. Ya, Syekhul Islam keberatan? Enggak. Layak fi? Wa amma nahu wa dan amma adapun itu terkomposisikan dari dua kata, an dan ma. Ya, aslinya seperti itu. Kemudian digabung menjadi adapun, amma. Adapun nahu, adapun contoh yang ini, kum misalnya, ijlis, takalam, kum artinya apa? Sebuah kota di Iran. Bukan. Syekhul Islam ini gimana sih? Bukan itu yang dimaksud antum. Ya Allah, nyambungnya jauh banget. Kum misalnya, kum, artinya apa? Stand up, wake up, bisa juga stand up. Berarti stand up comedy, kum komedi. Enggak. Berarti komedi dari Iran juga nyanyi. Kum stand up. Jadi kum ijlis. Sit down atau sit bisa atau have a seat. Ijlis. Kemudian takallam. Speak up. Berarti kita punya stand up, sit down, skip, speak up atau speak. Ya, tiga-tiganya ini fi'il atau isim? Fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il al-amr. Atau perintah. Mimma zahiruhu, dari apa yang dikatakan min dan ma ya. Dari apa yang terlihat secara zahirnya. Annahu, bahwasanya ia di sini, hu di sini kembali ke nahu. Itu contoh-contoh tadi. Bahwasanya contoh-contoh tadi kalimatun wahidah, one word, satu kata. kafiyah fit takhatub. Cukup ya. Jadi ini annahu bahwasanya hu di sini nahu contoh-contoh itu adalah kalimat wahidah kafiyah. Berarti wahidah dan kafiyah ini mensifati siapa? Kalimat. Kalimat. Satu dan cukup fi at-takhatub dalam conversation. Adalah untuk berbicara terhadap orang lain. Ya. Falaisa maka bukanlah fil haqiqah dalam hakikatnya. Walaupun zahirnya kelihatan satu kata ya. Tapi hakikatnya dia bukan satu kata melainkan lebih dari itu. Falaisa fil haqiqah bi kalimatin wahidah. Maka bukan hakikatnya bukan satu kata aja dia. Karena setiap fi'il amar itu mengandung unsur fa'il di dalamnya. Yaitu ketika antum mengatakan kum, berarti di dalamnya itu terkandung domir mustatir wujuban takdirhu anta, yaitu pronoun kata ganti yang terselindung tersembunyi. Luar biasa bahasanya bang, sastrawan kok anak. Terselindung ya, terselindung yang iya terselindung luar biasa. Anda juga bingung. Pengaruh lagu Malaysia era 90-an. Lagu Malaysia zaman dulu terselindung ya. Terselindung di balik kata tersebut sehingga tidak ketahuan. Ya terselubung, terselindung. Tapi ketika kita dalami lagi maknanya, dalami lagi di dalamnya akan tersemburat. Termunculkan. Iya. Tersemburit atau semburat atau terserahlah. Apa nih apapun itu yang penting ketahuan nantinya. Wa inna ma huwa jumlatun murakkabatun min kalimatain. Wa inna ma di sini bisa kita kalian melainkan huwa ia adalah jumlah murakkabah. Jumlah yang tersusun kalimat ya, kalimat murakkabah yang tersusun dari kalimatain dua kata. Maksudnya gini. Ketika antum bilang ijlis, itu artinya ijlis anta. Seperti antum bilang sit down, maksudnya you sit down, kamu duduklah, atau duduklah kamu, ya. Makanya kalau misalnya kita memperkenalkan duduklah gitu, ya setelahnya maksudnya siapa yang disuruh duduk? Ya kamu, maksudnya orang yang dia perintah, bukan orang gaib di mana, enggak. Duduklah dia, gitu. Enggak. Ihdahuma malfuzah, ihdahuma isma'nahu, ihdahuma salah satu dari keduanya. Nah, huma di sini kembali ke mana? Huma at-tarkib. Enggak, no. Kalimatain. Antum lihat ini lihat bukunya. Ihdahuma salah satu, ihdah di sini salah satu dari huma. Huma kembali ke kalimatain. Malfuzatun, terlafalkan. Ya. Wahia qum. Itu terlafalkan. Masalah ya, sebagai misal. Wal ukhra dan lainnya. Satu lainnya itu ghairu malfudhah, tidak terlafalkan. Wahia anta. Nah, asli berarti ada anta cuman enggak dilafalkan. Jadi asli dari setiap ketika kita mengatakan fi'il amr itu ada lafal tambahannya yang tidak kita ucapkan. Tapi kalau misalnya diucapkan sah atau tidak sah? Anak bilang kan, Syekhul Islam, istighfar anta. Itu artinya apa? Wake up. Bang. Masih kepikiran dulu mungkin. Istighfar kumanta. Allati yang yafhamuha as-sami'u yafhamuha. Ada dua kata. Yafhamuha yang memahaminya. Siapa yang memahaminya? As-sami' orang yang mendengar. Ya dengan sendiri dari intonasi atau dari jenis kalimatnya ya ngerti sendiri. Duduklah, ya orang ngerti. Duduklah di sini berarti ada yang terhapus yaitu kamu. Duduklah kamu atau kalian. Minal kalam itu yang difahami oleh sami' pendengar dari kalam. Wa in lam yuntaq biha. Wa in lam. In di sini artinya adalah bagaimana? Artinya apa? Artinya apa? Jika. No. Ya bisa jika tapi ada tambahan. Jikalah. No. Jika pun. Atau meskipun. Iya, benar. Walaupun. Biarpun. Ya, pun-pun lainnya lah. Samsul, liam. Walaupun lam yuntok biha, meskipun lam yuntok biha, yuntok tadi bentuk aktif atau pasif, yuntok pasif. Meskipun tidak terlisankan, terucapkan dengannya, yaitu dengan lafal anta tadi. Paham di sini? Jadi konklusinya kalau misalnya dari kita membahas anfila tadi, al-bustanu jamil dan sebagainya, kalau misalnya secara parsial satu kata misalnya al-bustan dan jamil, kalau misalnya kita kata al-bustan begitu saja, kita datang ke orang al-bustan maksud lo gitu kan, nggak tahu orang, atau bilang jamil maksudnya apa jamil di sini, nggak paham orang. Nah berarti harus digabung biar orang tuh paham agar menjadi jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah itu adalah jumlah berarti yang memberikan faedah, dia pendengarnya itu memahami. Ya, enggak perlu bertanya-tanya lagi maksudnya apa. Adapun kalau misalnya kalimat yang disebut udah berfaedah tapi pendengarnya enggak memahami, itu beda masalah. Misalnya ana katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa misalnya. Antum enggak paham maknanya. Tapi itu udah jumlah faedah, jumlah mufidah. Tapi karena antum memang jahil sebagaimana kondisi sekarang, ya enggak paham jadinya. Oke, kita al-qaidah sekarang, ke kaidah. Ini kaidahnya hafalkan, dalam artian hafalkan ya maknanya enggak apa-apa. Yang penting ini pegang terus kaidahnya ya. Kaidahnya adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Ya, pertama. Udah paham hafal di sini? At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan au yusamma aidan kalaman. Kalaman. Wa yusamma aidan kalaman. Udah hafal? Insyaallah. Mabuk langsung kalau hafal 1 menit enggak nyampe, hebat. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Wa yusamma aidan kalaman. Wa yusamma aidan kalaman. Bin Laden. At-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Oke, kita paham yang penting paham. At-tarkib susunan yang yufid, ada dari apa, yufidu? Mendapat. No, memberi faedah. Oke, yufid.com artinya apa? Memberi faedah. Memberi faedah. Dot dan com, memberi faedah ya, memberi faedah, faedatan tamatan, suatu faedah yang sempurna. Maka dia disebut sebagai jumlah mufidah. Itu adalah definisi jumlah mufidah. Wa yusamma aidan, dan dinamakan juga sebagai kalam. Berarti ada dua istilah kita punya, jumlah mufidah dan kalam. Kalau jumlah mufidah dan kalam itu adalah at-tarkib allazi yufidu faedatan tama. Udah selesai. Ditanya apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah adalah at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Ada berapa kata itu? 5. Ya, at-tarkib dia berupa susunan yang apa? Alladzi yufidu, memberikan faedah, faedatan, dan faedah tersebut faedah yang tammatan. Jadi faedahnya tammatan. Iya, udah selesai. Habis itu khotaman, baca doa Allahumma arhamni bil Qur'an. Sini bro, lu. Sinian lu antum nih. Ya, kolam Mirza. Mirza kolam Ahmad. Ini mana ini si Pras Utomo itu? Padahal dia yang asam. Ambil sore ya? Siap lu. Masyaallah, Suseno. Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini Pras Suseno? Ada padahal buat pare. Mana perasaan tuh langsung takjub gitu. Wah. Kenapa? Wah, di sini wah takjub atau wah heran? Heran. Heran. Enggak, ambil kitabnya, bayar 200.000. Ya, fi. Layak fi. Layak. Oh, ya hafal deh. Yang jelek-jelek dihafal pasti. Dan berarti kita punya dua istilah, jumlah mufidah dan kalam. Dua-duanya sama, dua-duanya muradif, yaitu apa? Sinonim lah, sinonim, anggap sinonim. Kalam dan jumlah mufidah adalah at-tarkib alladhi yufidu faedatan tamat, yaitu susunan kalimat yang memberikan faedah yang sempurna. Kalau misalnya faedah yang gak sempurna, dalam artian secara zat kalam tersebut yang gak difahami secara normal, misalnya ketika data-data anak bilang ke Bagus, antum turun dari motor, anak bilang Bagus, misalnya Bustan, kebon, nah itu terus anak bilang Jamil gitu, nggak ngerti dia, bagus gitu, dikira manggil dia gitu, tapi salah, bukan itu maksudnya, dan itu salah gitu kalimat Jamil gitu, kayak misalnya bilang Kobi jelek, langsung kerasa dia. Langsung jadi faedah itu kalimatnya. Nah, yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain wa qad tatarakkabu min akthar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Ini adalah ini ringkasan dari apa yang kita jelaskan tadi ya. Iya enggak? Kalau misalnya tadi antum udah datang maksudnya udah tadi lengkap antum mendengar penjelasan kita tadi, itu yang kaidah ini antum paham dengan mudah. Bahkan yang baru datang pun akan paham dengan mudah insyaallah. Iya, Kisano, paham? Belum. Antum presentasikan lah nomor 2 gimana. Al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain wa qad tatarakkabu min aktsar wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Jumlah mufidah, kalimat atau kalimat sempurna lah anggap. Kalimat ini, kalimat atau kalam, qad tatarakkabu. Qad artinya apa? Qad telah. No. Di sini bukan telah artinya. Sungguh. No. Bukan sungguh-sungguh, bukan. Tatarakkabu dulu. Kita pahami tatarakkabu ini fi'il madhin atau fi'il al-mudhari'. Al-mudhari'. So, fi'il al-mudhari' ya. Nah, dengan petunjuk ada ta, double ta, yang ta pertama itu menunjukkan fi'il mudhari'. Nah, dia fi'il mudhari'. Artinya apa artinya? Tarakkaba ya tarakkabu. Menyusun. Tersusun. Tersusun. Antum bedakan antara rakkaba yurakkibu dengan tarakkaba ya tarakkabu ya. Kalau rakkaba yurakkibu menyusun. Kalau misalnya tarakkaba ya tarakkabu, tersusun. Itu bedanya. Ya. Kata dasarnya apa Mas tadi? Kalau misalnya yang tadi rakkaba yurakkibu tarkib itu menyusun. Tarkib. Tapi kalau misalnya tarakkaba ya tarakkabu, tarakkub itu adalah tersusun. Ya. Maka di sini tatarakkabu artinya tersusun, terkomposisikan. Tersusun, kalau tatarakkabu di sini sebelumnya bertemu dengan qad. Ini kaidah yang wajib antum ingat sampai antum wafat juga harus tetap ingat. Kalau qad ketemu dengan fi'il al-mudhari', itu menunjukkan kadang-kadang. Ingat itu. Qad ketemu dengan fi'il mudhari'. Nah, kalau misalnya qad ketemu dengan fi'il madhi, yang tadi antum jawab tadi, artinya sungguh atau benar-benar. Misalnya surat Al-Mujadilah misalnya, qad sami'allah qaulalati. Qad bertemu dengan sami'a. Sami'a fi'il madhin atau mudhari'? Madhin. Nah, ketemu dengan qad sebelumnya itu menunjukkan tahqiq. Benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar. Misalnya di surat Al-A'la sering dengar qad aflaha man tazakka, atau enggak pernah dengar? Pernah dengar kan? Masa enggak pernah dengar sih, enggak pernah. Qad enggak pernah salat Jumat ya? Qad aflaha man tazakka. Qad ketemu dengan aflaha. Aflaha di sini fi'il madhin. Beruntung. Qad telah benar-benar telah beruntung. Ya, qad di sini berarti mentakdir benar-benar. Berarti kuat maksudnya. Tapi ketika qad ketemu dengan fi'il mudhari', maknanya bukan tahqiq, bukan maknanya bukan penguatan lagi. Tapi maknanya frekuensi yang tidak selalu, melainkan kadang-kadang. Misalnya qad ya tadi kode tata rokabu kadang-kadang berkomposisikan, kadang-kadang tersusun seperti ini gitu. Misal contoh lain, kode misalnya gholam, gholam fis sabah, gholam kod yaghtasil. Misalnya. Kadang mandi. Kadang-kadang mandi. Ya. Kadang-kadang enggak. Lebih sering enggak? Lebih sering enggak? Tapi seenggaknya dia lebih baik lah daripada antum kan kena mandi. Lan. Kalau antum lan. Apa tuh lan? Tidak akan. Will never. Qatar kabu min kalimatain, kadang tersusun dari dua kata. Nah, ini perhatikan nih. Kadang jumlah atau kalimat yang sempurna itu tersusun dari dua kata. Kadang. Jadi enggak mesti. Tetapi wa qad tatarakabu min aktsar. Tapi ya, bisa lebih, juga lebih dari dua kata. More. And sometimes sometimes is composed by two. More than two words. Gitu. Lebih dari dua kata kadang terkomposisikan. Misalnya, kalimatain berarti lebih dari dua. No. Kalimatain dua saja. Kadang dua doang. Misalnya al-bustanu jamil. Misalnya. kadang lebih dari dua. Misalnya ya semua ini semua lebih dari dua nih. Nomor poin dua ada berapa kata coba antum hitung sampai bosan, itu semua lebih dari dua kata. Ya. Nah, selesai dari itu, wa kullu kalimatin, dan setiap kata fiha di dalam apa nih? Ha di sini kembali mana? Hah? Kalimat. Now. Okay. Masa di tatarok. Now. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Dan setiap kata dalam jumlah mufidah itu tu'addu juz'an minha. Terhitung atau tergolong, teranggap teranggap sebagai bagian darinya. Remember that. Ya. Semuanya misalnya kita kan punya kaidah, kita punya al-jumlah tu mufidah tu qad tataraka min kalimatain misalnya. Itu ada 1 2 3 4 5 6. 6 kata. Nah, setiap 6 kata itu adalah bagian dari kalimat tentu. Kalimat yang berkaidah itu. Jadi minimal 2 ya, Pak. Minimal 2. Tapi terkadang bisa juga 1 secara zahir. Oh, iya. Kenapa 1 secara zahir? Tapi dia sebenarnya ada lafal lain yang dihapus. Misalnya kum tadi, kum. Kum anta. Maksudnya gitu ya. Kum, berdirilah kamu. Anas ini gitu, berdirilah. Maksudnya berdirilah siapa? Berdirilah kamu. Nah, misalnya lain, misalnya anaknya Mas Muk, siapa nama kamu? Dia jawabnya apa? Gholam misalnya. Ah itu kan gholam satu kata. Dan enggak bagus kata itu misalnya. Udah. Misalnya gholam misalnya. Jawabnya gholam satu kata doang. Tapi itu jumlah mufidah, jumlah mufidah. Karena ada aslinya ada hapusan, yaitu ana gholam atau ismi gholam gitu. Misalnya iksil lagi mencuci, jangan sok tahu. Taksil itu. Kalau taksil termasuk perintah juga itu, Mas. Iktasil perintah. Iktasil. Take a bath gitu. Bukan take a bed. Kalau take a bed tidur nanti ini. Oke, paham di sini. Udah, ini soal mudah sekali. Jumlah mufidah itu apa? Yaitu susunan kata yang memberikan faedah yang sempurna. Nah, kemudian berapa batas minimal jumlah mufidah? Dua kata. Apakah mungkin satu kata doang secara zahir? Mungkin. Di antara contohnya fi'il amr atau menjawab pertanyaan misalnya. Misalnya hal anta naimun misalnya. Apakah kamu are you sleeping? Misalnya. Anda menjawab na'am. Berarti bohong. Ya, iya, mana mungkin. Masa tidur jawab. Ada yang jawab. Nah, antum paling antum. Ya, jadi faedahnya yang faedah terakhir bahwasanya setiap kata dalam kalimat mufidah itu atau dalam kalimat yang sempurna itu tergolong atau terhitung sebagai anggota member parts dari kalimat, ya. Ya enggak? Seperti buncil sedang meminum air. Berarti buncil sedang meminum air. Empat-empatnya itu terhitung sebagai member dari kalimat mufidah, jumlah mufidah tersebut. Paham. Udah selesai itu, alhamdulillah. Sekarang kita tinggal latihan. Kalau udah latihan gini enaknya Suseno. Parah Suseno nih. Anak lihat Suseno udah tadi bohong-bohong bingung sendiri. Antum cobalah mimpinya dibuang dulu. Entar. Antum masih tidur ya? Hah? Apa atau baru mandi? Kholas-kholas tak tasil. Rusak banget harus. Kholas itu sudah. Enggak, tapi jangan diikut itu salah itu bahasanya. Kholas tak tasil enggak benar. Oh. Iya. Misalnya nih Iqra, tamrin pertama. Tamrin di sini bukan nama jalan. Tamrin di sini adalah artinya latihan. Exercise 1. Ntar ada fudir man. Latihan, yes. Tadribat atau tadrib atau tamrin artinya latihan exercise berarti. Exercise 1. Iqra, ini Iqra Rasul Ainnya ini dihapus saja. Maksudnya kan di bawah ini Iqra ini ada Rasul Ain I-nya ini. Ini lebih baik dihapus. Itu yang lebih tepat. Ini kurang tepat. Kalau dalam ilmu sorof gitu. Dicoret aja, dicoret. Ya udah enggak usah. Enggak maksudnya di sini bukan alifnya tapi itu Rasul Ain-nya tuh, kepalanya ini yang bawah itu dicoret. Iqra artinya just read. Iqra al-amthilah as-sabiqah. Qoi taib. Kita misalnya Iqra al-amthilah as-sabiqah itu jumlah mufidah bukan? Nah, jumlah mufidah. Kalau misalnya Anda bilang al-amthilah as-sabiqah gitu dong? Jumlah tul mufidah. No. Hah? Oh, Anda bilang al-amthilah as-sabiqah. Apa? Ya antum enggak ngerti maksudnya apa nih? Nah, ya kan? Tapi kalau misalnya Anda bilang Iqra. Jumlah mufidah bukan? Jumlah mufidah karena asalnya itu ada Iqra anta. Nah, antum paham di situ dengan sendirinya. Bacalah misal-misal as-sabiqah. Yang sebelumnya bukan anan ya, bukan yang sebelumnya. Yang mana nih berarti? Yang Al-Bustanu Jamil di dua halaman sebelumnya, di halaman lusa sebelumnya. Al-Bustanu Jamil Asy-Syamsu Thaliatun itu jumlah-jumlahnya. Wa bayyin, ini bayyin. Bedakan. Bukan bayna. Bayyin. Bedakan. No. Huh? Bayyin jelaskan. Jelaskan adadal kalimat. Bayin adadal kalimat. Maksudnya adad di sini kan adad itu hitungan. Maksudnya sebutkan, hitungkan adad al kalimat. Jelaskan perhitungan adad kalimat dari setiap misal. Coba dia antum hitung, bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah. Al-Bustani Jamil. Ada berapa kata? Dua. Asy-Syamsu Thaliyah. Kalimatain. Syamma Aliin Wardah. Salah satu kalimat. Qatafa Muhammadu Zahra. Salah satu kalimat. Ya'ishu samaku fil ma'. Arba'u kalimat. Dan yakthurun nakhilu fi Misr. Arba'u kalimat. Baik. Sekarang tamrin 2. Iqra'il jumal al-atiyata wa bayyin al-kalimat fi kulli wahidatin minha. Maksudnya apa ini? Wabayyin al-kalimat fi kulli wahidatin minha. As-sama'u mumtiratun. Bagaimana kalau misalnya kita terjemahkan? Terus antum hafalkan. Dijadikan modal untuk masa depan. Untuk menikah ya. As-sama'u mumtiratun. As-sama'u mumtiratun. As-sama artinya? Langit. Bisa juga artinya yang tinggi. Makanya isim itu salah satunya dari kata sungguh. Mumtirah. Hujan. Now, kurang tepat. Kurang tepat kalau misalnya dia kita pahami dulu mumtira. Mumtira dari kata ujung-ujungnya ke kata mator. Mator bukan motor. Itu bandara. Mator itu bandara. Motor. Kalau mator itu hujan. Lalu di partai apa gitu tahun 90 ada namanya Matori Abdul Jalil. Pernah dengar? Matori Abdul Jalil. Itu masih kecil waktu itu. Masih kecil. Belum balik. Belum mukallaf kan tuh. Hujan. Ya, sebenarnya bisa aja kayak gitu. Cuman sebagaimana tadi Anda katakan kurang kita pelajari dulu mumtirah ini. Mumtirah itu nanti ke mator itu paling ini. Pokoknya kita ini dari materi mator. Mim, to dan ro. Kalau udah mim, to dan ro itu berarti hujan. Ya. Kemudian di sini ada mumtirah. Dari Nanti kalau kita belajar rumus sorof itu tahu nih, dari mana asalnya, dari kata amporo yumtiru imtoron mumtirun mumtoron. Amtoro artinya menghujani atau mencurahkan hujan, itu artinya berhujan. Iya benar, cuma kalau misalnya kita melihat dari kalimat kata ini menunjukkan makna yang terselindung luar biasa. Ya, makanya ada kesan tersendiri kita tahu nggak secara instan kita memaknai, melainkan kita memaknai memang dari asalnya. Ya, mumtiroh berarti memberikan curahan hujan. Luar biasa kan? Nah, kemudian ada tak di sini mumtiratun, kenapa? Karena asama itu di sini ada muannats. Kok muannats? Ya terserah dia. enggak mesti ya. Ya kadang dalam beberapa hal memang ada disifati seperti itu, arq dan juga sama syams. Komar kayak mudzakkar, komar itu mudzakkar secara selafal. Kalau secara nama orang ya iya mudzakkar benar. Nah, sama mumtiratun. Nah, makanya as-sama zatu abroj. Ya, as-sama mumtiratu. Kemudian yang kedua al-hadiqatu jamilatun. Jelas hadiqo artinya apa? Kebun. Ya sama lah, anggap hadiqo dengan bustan itu anggap sama. Tapi namun bustan itu lebih ada bernilai lebih indah daripada hadiqo. Ya, tapi dua-duanya sama. Hadiqo itu lebih ke taman ya. Ya. Kalau bustan itu lebih ke kebun. Artinya apa? Maksudnya bedanya apa? Udah kapan-kapan lagi kita tahu bedanya, Allah alam. Jamilatun. Ya, baik. Sekarang ketiga, yanqati'ul matar. Yanqati' artinya apa? Hadis munqati'. Terpotong, terputus. Ini matarnya itu terputus sanadnya. Ah, enggak, maksudnya terputus. Berhenti maksudnya. Nah. Makanya kalau kita katakan motor hujan itu berhenti, itu benar yang kutip yang motor. The rain is stopping, the rain stops, itu benar. Tetapi kalau misalnya kita maknai dari benar-benar dari asal katanya yang kutip artinya terpotong, itu ada pemaknaan yang lebih dalam lagi. Ya enggak? Ya enggak, bro? Ya, makanya misalnya Fikri Handoko Putra misalnya mati kan. Fikri dari katanya apa, pemikiranku, berarti ketika lahir dia itu kepikiran orang tua. Dalam makanya. Handoko misalnya dari kata hand terus oko putra. Allah alam, i'rabkan sendiri lah. Itu jumlah yang enggak berfaedah, enggak tahu jumlah mufidah atau enggak tahu. Kemudian motor udah selesai. Yasiru sahab. Nah, sahab ini apa? Yasir, pertama yasir. Yasir itu ada beberapa makna itu. Kalau misalnya orang enggak memahami, bisa artinya yasir itu easy. Sahab artinya awan, berarti the easy sky atau the easy the awan apa? Awan bahasa Arab. Sahab. Lupa awan. Yasir bukan artinya bukan mudah di sini, tapi dari kata saro yasiru. Siroh tersembunyi. Itu mikir-mikir tenang tadi. Itu saro, yasir, saro yasir, sir itu. Itu beda lagi, itu rohnya double. Nah, kalau ini no saro ya siru sirotun sirotan siro, apa arti siro? Berjalan. Berarti di sini ya siru sahab, awan berjalan. Nah, kalau misalnya awannya terbang dengan cepat namanya awan kinton. Ya siru. Iyalah daripada salah 008 mendingan itu lah. Jauh. Ngumpulin bola-bola dragon itu kan susah banget. Mengkoleksi bola-bola itu kan wah ibarat ya syirik. Berdoa kepada dewa. Nanti ada super saya ada apa. Belum jin kura-kura. Ya siru sahab. Sahab ini ya ketuanya FPI ini kalau enggak salah. 5. Oh itu pakai sya, pakai syin itu. Quraisy sahab. Ini sahab. 5. Tatlu'u syams. Muncul. Muncul. Tulu'u syams berarti muncul. Lawannya tulu' ghurub. Ghurub. Ghurub. Ghurub ya. Tulu' muncul. Kayak ada bis namanya muncul. Sido muncul berarti sido tulu'. Tulu'u syams. Syams, ingat syams tuh lihat. Tuh syamsul, syamsul. Syams itu muannats bukan? Ya, muannats. Makanya di sini ta bukan ya. Ya tulu'u, tatlu'u. Yang ke-6, tajiful ardu jaffa yajifu artinya. Yang biasa konser-konser Java Jif itu loh. Java Jazz. Java Jif tau. Ada band namanya Java Jif. Enggak tahu entar. Ambil kan fakultas budaya dan seni. Enggak tahu ya, Mas. Masa enggak tahu. Kayak gitu juga ya. Jadi ane mutaham di sini. Waduh, ane bakal fakultas syariah. Ke sana sih. Java Jifu artinya kering. Nah, kering. Arti itu muannas. Iya, muannas. Seperti yang tadi bilang arat juga as-sama berarti muannas itu. Ingat antum. Antum harus ingat berarti syams as-sama al-ardi muannas, ya. Iya, gitu. Berarti artinya apa tadi? Kering. Kering. Ard, ard bukan urd. Ard. Lawannya sama. 6. Earth kalau misalnya Indonesia Inggrisnya dari kata earth itu. Earth itu. 7. At-ta'iru fawqa syajarati. Ta'iru apa arti ta'ir? Burung-burung. Burung. No, burung. Burung aja, burung. Antum jangan inin burung-burung. Iya, tapi emang bermakna ke sana, cuma alif lam di sini menunjukkan jenis ya benar, tapi jenis dalam artian kalau misalnya kita lihat ta'ir ini satu atau dua atau lebih secara zahir. Hah? Ta'ir di sini. Bukan ta'iroh, ta'iroh itu plane. Pesawat jadinya, bukan pesawat di atas ini nyangkut berarti kalau pesawat di atas pohon. Ta'ir di sini. Nah, ta'ir di sini burung ya. Dengan adanya alif lam ini menunjukkan jenis. Maksudnya apa? Beburungan. Beburungan. Nah, beburungan artinya jamak. Ini iya. Sebenarnya jamak dulu Mas ya. Hah? Ta'ir itu jamak. Iya, dia mengisyaratkan jamak. Karena ada alif lam. Ada alif lam dan alif lam di sini kita maknai sebagai alif lam yang istighraq ini jenis. Kayak al-insan ya, dan sebagainya. Ya. Jadi kita anggap ya burung tapi ya, mungkin banyak ya. Kemungkinan banyak. Beburungan. Al-sama. Ya, itu menunjukkan jamak, agak jamak atau sesuatu yang lebih dari satu. Jins. Atau iru? Hah? Burung aja, artinya burung aja. Burung hakiki ya, bukan burung hakiki, bukan burung majazi. Enggak jangan dimajaskan. Kalau dimajaskan enggak terbayang di atas pohon. Tapi memang ada tali-tali beringinnya biasanya. Ke-8. Aduh, direkam bro. Yang ke-8. Yaktifu Aliyun Al-Azhar. Hey. Yaktifu Aliyun Al-Azhar. Qatuf, artinya apa qatuf? Memetik tadi. Ali. Enggak usah dimaknai di sini Ali. Enggak usah dimaknai tinggi. Tinggi artinya kutu kasur nanti gini ya, bahasa Jawa itu. Al-Azhar, Al-Azhar nih ya. Bunga-bunga. Bebungaan. Iya benar. Bunga-bunga. Itu. Ah, bebungaan benar. Jeans. Dia jeans biru. Oh, itu wings itu. Enggak, Al-Azhar di sini dia jamak. Secara zat dia udah jamak. Jadi kata Zahar. 9. Yal'abul ghilmanu bil qurrah. Yal'ab artinya bermain. Al-ghilman artinya gulam. Gulam-gulam. Gulaman. Kekanakan. Ghilman itu anak-anak. Gulam. Iya, gulam itu mufrad atau plural, apa namanya singular. Itu gulam. Kalau misalnya di jamak ghilman. Gulam. Gitu ya. Gulam reza gitu. Ghilman. Ya lambung main. Main. Kayak di surat Al-Insan, Ghilman itu ada. Lafal Ghilman. Ghilmanum mukhalladun. Bil qurrah. Bi dengan qurrah artinya bola. Bola. Bola. Bola. Main bola maksudnya. Qurratul Qadam. Iya, bisa Qurratul Salah. Qurratul Salah itu bola basket. Kalau Qurratul Risha itu bola apa sih namanya? Bola tenis, badminton dan semacamnya. Ah, Qurratul Risha itu ada yang ada ininya lah, ada. Bukan senar, ah, senar. Sayap-sayap, apa namanya? Badminton. Bulu tangkis ya. Kalau Qurratul Qadam ya itu Qurratul Qadam bola kaki. Bola kaki. Kalau Qurratul Salah artinya bola ranjang, bola keranjang gitu. Ya. Bola basket. Kalau Qurratul Risha bola bulu. Oh. Nah, gitu maksudnya. Bola sakro enggak tahu. Enggak tahu. Bola voli. Enggak tahu. Bola voli enggak tahu. Ah, lu nanyanya ada dah. Enggak tahu. Cari di kamus nanti, cari kamus. Kamus sih diambil sama disimpan mau dibawa. Eh, layak pir. Layak pir. Parah itu, parah. Layak pir. Udah. Nah. Enggak ada bercanda di dari sini. 10. Yanzilul mataru minas sama. Yanzilu apa? Turun dengan sering ini intransitif ini. Yanzilul mataru. Tadi mator apa? Hujan dari langit. Mator muzakkar atau muannas? Mator? Muzakkar. Kalau misalnya sama muzakkar atau muannas? Muannas. Nah, kalau misalnya kita jamak antara nomor 10 dengan nomor 1, bisa enggak? Yanzilul mataru minas samail mumtirati. Bisa enggak? Bisa. Yanzilul mataru minas samail mumtirati. Sedang turun motor hujan dari langit yang mencurahkan hujan. 11. Tasiru sufunu fil bihar. Tasir artinya apa tadi? Yasir. Berjalan. Yang berjalan siapa di sini? Sufun. Sufun itu jamak dari safina. Safina. Apa namanya? Safina. Apa namanya? Yang di laut kan? Oh, nggak tahu. Tanya aja. Perahu berjalan di al bihar. Bihar itu juga jamak dia. Bihar ini laut. Jadi di sini yang sebelah sini menunjukkan fakta ya. Fakta bahwasannya sufun perahu. Berjalan. Ya tadi ingat tadi di sini kalau misalnya fi'il mudhari' itu salah satu bentuk dalam English-nya simple present tense, bukan simple present. Itu simple hadiah jadinya. Simple present tense. Nah, simple present tense kan ada gunanya untuk menunjukkan apa yang terjadi sekarang ya kan? Atau menunjukkan fakta bisa. Atau menunjukkan sesuatu yang repetition. Sesuatu yang berulang-ulang. Ya senang terjadi. Fakta atau sesuatu yang berulang. Nah ini yang ini yang 10 bisa nggak tentang fakta? Bisa, karena motor memang turunnya dari langit, bukan turun dari mana-mana. Nah, dari busway enggak, dari langit. Nah ada 11, tasiru sufun fil bihar, fakta atau enggak? Fakta. Nah kalau misalnya 9, bukan tentang fakta, maksudnya bukan tentang sesuatu yang memang kenyataan, bukan maksudnya bukan itu, tapi yang sedang terjadi. Bedakan kan? Anak-anak bermain dengan bola. Kadang enggak mesti dengan bola. Iya enggak? Kadang main dengan Samsul, karet, bola apaan, dengan Ibnu Jaudin. Atau dengan Umu Jaudin. Umu Jasmin atau apa, Zuma dengan Zuma. Ada dengan ya? Seperti Zuma. Oh iya ya mas. Tadi nggak mau nggak tahu. Tasiru sufun fil bihar. Tasiru sufun fil bihar. Udah, bihar itu jamak dari kata bahar. Berarti perahu bahasa Inggrisnya apa? Boats. Nggak mas, nggak. Bukan boat. Ah? Ships. Nah, ships berjalan. Apa bahasa Inggrisnya berjalan di sini? Bukan walk, mas walk sih. Ships sail in the seas gitu ya kan? Kan bihar di sini kan jamak. Nah, maksudnya di laut, di beragam laut. 12. Yashtadul bardu fawqal jibal. Yashtadu al bardu. Bukan barod. Beda antara bardu dengan barodun dengan bardun. Beda juga dengan badrun, nanti beda lagi. Nanti jadi nama ustaz gitu. Badrun, bardun, baradun. Bardun itu artinya kedinginan. Cuaca dingin. bar rohnya sakinah bar. Sukun ro itu dingin. Kedinginan bukan sifat itu, bukan sifat. Ingat ya, yang bardun ini, bardu ini bukan sifat. Tapi bukan, bukan fail. Jadi ada isim, isim. Maksudnya di sini cuaca dingin. Hawanya yang dingin. Har itu panas. Iya. Iya, panas. Enggak, ini bardun itu namanya haroroh, bukan har. Nah, kemudian bardun bisa juga menjadi barid. Barid artinya dah itu baru sifat dingin. Sebagaimana har. Jadi lawannya bardun itu haroroh, haroratun. Lawannya baridun itu harun atau harun, apa? Harun ya, har. Misalnya wajhuka har, muka kamu hot. Atau your badanuka har, your body is hot. Atau anta baridun, kamu adalah cool, you are cool. Anta har, you are hot. Ya, yeah. Tapi kamu bisa bilang anta baridun. Nah ini aneh karena arti barid pos. Tukang pos. Kamu adalah pos. Ya pos. Kantor pos. Otak otak gitu. Tinggal digusur aja pemerintah. Yastadul bardu fauqal jibal, berarti yastadu semakin keras. Ini maksudnya berarti rasa dingin, yeah. Rasa dingin semakin keras. Faukol jibal. Faukol? Oh iya. Benar. Iya benar. On the mountain, di atas jibal. Di atas jibal ini jamak dari jabal. Terbang. Enggak, maksudnya di atas. On, di atas tepat di atas. Bukan berarti di atas terbang itu enggak. Itu khayalannya tolong di turunkan sedikit. Tolong kalian. Ya kan udara. Ya on the mountain dia di atas. Ya. Suhu di sini. Bukan orang. Bukan orangnya. Itu dari tadi emang salah pikir. Salah pikir. Mas, bedanya Allah sama Allah. Dua-duanya sama aja. Dua-duanya sama. Dua-duanya sama udah. Dua-duanya sama. Anu gak usah merepotkan di situ. Ala ya ala di atas pokok di foto. Atau, tapi ada beberapa penggunaan aja di sini jarang. Kalau misalnya yastadul bardu ala jibal itu jarang digunain. Yang digunain atau enggak pernah digunain. Yang digunain pokok jibal. Jibal itu apa? Berarti di atas gunung. Jamaknya dari jabal, ha? Di atas apa berarti? Di atas gunung. Di atas gunung-gunung. Kalau bukit Ahqaf. Bukit itu Ahqaf. Kaki bukit. Aduh, anak enggak tahu kalau misalnya kakinya itu apa namanya itu. Kaki bukit. Kan antum nanya ini mata kakinya. Diluruskan dan mendapatkan. Nah, ngawur, enggak usah. Nah, kita ya. Oke, ini antum nanti anak kasih PR tapi enggak bakal anak cek. Antum antum PR dengan kesadaran antum sendiri, silakan dikerjakan di kandang masing-masing. Ya. Mayiz bedakan ya mas. Mayiz bedakan kalimat-kalimat bedakan. Berfaedah ini dalam susunan-susunan berikut ini. Udah kita iniin aja lah. Yang pertama, laisal jawu. Bukan hawa. Bukan cuaca. Nah, itu jumlah mufidah bukan? Enggak. Bisa. Gimana Fikri? Jumlah mufidah bukan? Bukan cuaca? Bisa memberikan? Enggak, laisal jauh itu kalimat sempurna enggak? Antum paham enggak sempurnanya? Sempurna enggak? Bukan hawa, enggak ada apa subjeknya. Ah. Bukan cuaca. Bukan cuaca. Ada. Harusnya ada objek. Apa sih antum ngomong enggak ada jelas? Enggak ada sih. Bukan tentang objek. Enggak ada subjek, enggak ada di sini. Dia laisa ini ada sendiri, jauh sendiri, isim sebagai isim laisa, nanti khobarnya enggak ada. Nah, enggak tahu antum maksudnya. Ya udah nanti lah insyaallah kapan yang belajar. Laisa jauh misalnya antum datang tiba-tiba ke orang. Bukan cuaca. Enggak tahu. Berarti bukan jumlah mufidah. Kita buang. Akala faridun. Mufidah. Jumlah mufidah bukan? Mufidah. Karena farid telah makan. Iya, enggak apa-apa. 3 alqitaru sari'un. The train is fast. Ya, mufidah. Mufidah. Mufidah. Oke. Yang keempat, inijtahadta, if you are diligent, jika kamu rajin, jika kamu sungguh-sungguh. Belum lengkap. Belum lengkap, berarti bukan jumlah fida. Antum coret, buang dia. Lima, laital marid. Laita itu artinya semacam hopefully, moga-moga tapi moga-moga tapi dengan pengharapan yang dia tuh merasa tidak mungkin itu terjadi, itu laita. Bedanya dengan la'alla. Kalau la'alla itu pengharapan tapi dengan adanya ya kemungkinan terjadi, tapi kalau misalnya laita itu pengharapan tapi dia masa itu enggak bakal terjadi. Ya laitani kuntu turaba. Ya itu ya laitani kuntu turaba. Oh, seandainya aku itu adalah debu-debu sajalah, bukan manusia sehingga enggak dihisab misalnya. Nah, itu kan sesuatu yang enggak dia tahu bahwa itu enggak mungkin terjadi. Ya, itu laita. Laital mari itu. Seandainya orang sakit itu. Enggak. Oke. Okay. Yang keenam, atsaubun nadhifun. The cloth is clean. Ya. Mungkin? Mungkin. Okay. Ketujuh, Alkitabul Ladzi. Nah. Enggak. Kemudian 8, Albintul Muta'allimatu. Mufidah. Hah? Albintul Muta'allimatu. Kok anak laki-laki? Mana? Albintul Muta'allimatu. Perempuan. The girl which is studying, misalnya. The girl who is studying. Itu. Yang teman-teman datang ke orang. Perempuan yang sedang belajar. Ngapain? Gimana? Ini lihat albintu almuta'allimatu ini bukan khobar, mubtada khobar bukan, tapi almuta'allimah sifat untuk bint. Perempuan yang sedang belajar. Perempuan bukan belajar. Bukan the girl is studying, bukan. Di sini albintu almuta'allimatu bukan the girl is studying. Nah, ini salah. Maknanya adalah the studying girl. Apa ini? Gimana? Atom Fikri. Anda datang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The studying girl. Ngapain? The studying. Apa itu udah tahu? Masih ada Bani Israil aja. Kayak. Masih ada tip-tip studying girl. Jadi muta'alliman itu bukan kayak profesi gitu ya, Mas. Ini enggak tentang profesi, bukan. Di sini antum salah dalam menilai ininya. Albin kan kita bedakan antara albintu muta'allimatun dengan albintul muta'allimatu. Kalau albintu muta'allimatun dia kalimat sempurna. Artinya apa albintu muta'allima? The girl is studying. Atau the girl is student bisa. Karena muta'allima artinya pelajar. Tapi kalau misalnya albintul muta'allimatu, al-muta'allimatu ini mensifati bint. Berarti the studying girl. Nah, ini dalam bahasa Inggris juga enggak sempurna. The studying girl. Loh. What is the maksud? Tidak tahu arti. Nah, kan? Ini enggak saya kan salah. Antum jangan belajar kata doang. harus belajar ini. Cuma jumpa kata punya antum tuh kalian. Oke, selesai. Kita sekarang ke Jurmiyah, mau? Oke. Insyaallah.